Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-babul hadi wal 'ashruna fi anna kulla wahidin min tariqai ta'thili wa tamthili qad jama'a baina ta'thili wa tamthili. Masing-masing dari dua kelompok ahlu ta'thil dan ahlu tamthil berkumpul pada diri mereka ta'thil dan tamthil. Artinya apa? Dengan bahasa lain, semua ahlu ta'thil adalah ahlu tamthil dan semua ahlu tamthil adalah ahlu ta'thil. Pertanyaan. Al-mu'attil huwa man nafa syai'an min asma'illahi aw sifatihi kal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati wa nahwihim. والممثل هو من أشهد صفات لله ممثلا له في خلقه كمتقدمين ونحوهم. وحقيقة الأمر أن كل معتل ممثل وكل ممثل معتل. أما المعتل فتعتله ظاهر، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك فمثل أولا وعطل ثانيا. نعم. التعطيل adalah orang yang mengingkari satu dari sebagian dari nama Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya. Tidak harus keseluruhan nama dan keseluruhan sifat, cukup sebagian saja. Macam jahmiyah, mu'tazilah, asy'ariyah dan semacam mereka. Bahkan itu asy'ariyah adalah ahlu ta'thil karena menggaris sebagian. Mumatsilah adalah orang yang menetapkan sifat untuk Allah namun dia samakan sifat Allah Subhanahu wa taala berkhalqi dengan sifat makhluk. Semacam Rafidah masa silam, generasi awal Rafidah, dan selain mereka, mungkin juga Qaramiyah. Wahakifatul Amri, hakikat nyatanya, semua ahlu ta'thil adalah ahlu tamthil. Dan semua ahlu tamthil adalah ahlu ta'thil. Penjelasannya, semua ahlu ta'thil adalah ahlu tamthil. Fal mu'attilu maka alu ta'til, maka sisi ta'tilnya jelas. Adapun tamsil yang dilakukan oleh alu ta'til, fawajuhu maka penjelasannya adalah innama attala alu ta'til itu melakukan ta'til hanyalah li'annahu ta'qada, karena dia berkeyakinan bahasanya menetapkan dan meyakini sifat itu berarti tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Fa'arada maka mulailah dia mengingkari sifat dalam rangka firar lari dan ingin terhindar dari tamsil. Famatala awalan, maka pertama kalinya dia melakukan tamsil dalam pikirannya, wa'atala tanian kemudian melakukan ta'til. Malu ta'til itu keyakinan. Kalau kita meyakini sifat Allah sebagaimana apa saja, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan Allah tidak boleh serupa dengan makhluk kalau mereka melakukan ta'til. Ya, maka di pikiran semua ahlu ta'til ada tamsil. Ada tamsil jika kita menetapkan dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Rizki. وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة، أحدها أنه عطل نفس النفس الذي أثبت به الصفة حيث شرفه المعتاد والعديل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه، الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نفس يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد أفضله عن ثمانه الواجبي حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق النافذ. نعم أدفن على التمثيل مكا dia pasti ahli ta'til. Adapun ahli tamsil, maka sisi tamsilnya jelas. Adapun sisi ta'til yang ada pada ahli tamsil, maka sisi tamsilnya ada dari tiga sisi. Pertama, semua ahli tamsil, dia abtala meniadakan nafsan nafs. Nafs itu sendiri. Nafs yang menetapkan sifat. Karena dia memalingkan, menafsirkan nas tersebut dari tuntutan makna sebenarnya. Dia palingkan dari makna seharusnya. Fa'inan nas, karena nas menunjukkan adanya sifat yang layak bagi Allah, tidak menunjukkan sifat yang serupa dengan makhluk ciptaan Allah. Maka sisi yang pertama, mereka melakukan ta'til, yaitu menta'til makna dari nas yang memuat sifat. Ketika ada nas yang menyatakan Allah punya dua tangan, maka makna yang benar dari nas ini adalah dua tangan yang layak bagi Allah. Dia tolak makna yang benar ini dengan dia katakan dua tangan yang serupa dengan tangan makhluk. Maka dia melakukan ta'til, yaitu menta'til makna yang benar dari satu nas yang mengandung sifat. Yang kedua, jika dia melakukan menyerupakan Allah dengan makhluk, maka berarti dia melakukan ta'til mengingkari semua nas yang menunjukkan kalau Allah tidak serupa dengan makhluk. Semisal firman Allah, tidak ada satupun yang semisal dengan, tidak ada satupun makhluk yang semisal dengannya. Jika firman Allah, tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah. Yang ketiga, jika seorang itu menyerupakan Allah dengan makhluk, maka berarti dia telah abtal, melakukan ta'til, mengkosongkan Allah. Mengkosongkan Allah dari kamalihi al-wajib. Kesempurnaan Allah yang seharusnya ada pada Allah. Karena dia serupakan Rabb yang sempurna dari semua sisi dengan makhluk yang tidak sempurna. Dan bab yang ke-12 di tahdzir salaf an ilmi salaf. Peringatan para ulama salaf mengenai bahaya ilmu kalam. Bibi. إنه الكلام وما أحدثه المتكلم منها في أسر الدين من إثبات العقائد بالسلوك التي ذكروها وأخبروا بها أن جاء الكتاب والسنة به وقد تنوع عن عبارة السلف في التحذير عن الكلام المؤكد لما يفضي إليه من الشبهات والشكوك حتى قال الإمام أحمد لا يملك صاحب كلامي أبدا. وقال الشافعي تؤمن بأهل الكلام أي يضرب بالجريح ولعلي ويقاف بهم ويطاف بهم في الأشاعر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجههم ليتوبوا إلى الله ويترجعوا غيرهم عن اتباع مذهبهم وإذا نظرنا إليهم آخرين من وجه آخرين وقد استولت عليهم استولت عليهم حيرة واستحوذ عليهم الشيطان وإننا نرحمهم ونرق لهم ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم به. Ilmu kalam, definisi ilmu kalam. Ketika kita membahas ilmu kalam, apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu, adalah apa yang dibuat oleh para ahli kalam di usuluddin berkaitan dengan pokok-pokok agama, yaitu akidah. Apa yang mereka ajarkan? Min isbatil aqaid. Mereka menetapkan akidah namun dengan metode kreasi mereka. Metode yang mereka buat, kreasi baru yang mereka buat, dan mereka berpaling dengan metode yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Jadi, ini definisi ilmu kalam. Maka ilmu kalam itu apa? Membahas akidah, membahas masalah hal-hal yang terjadi, tidak dengan Quran dan Sunnah, namun dengan metode buatan sendiri, yaitu yang landasan pokoknya adalah akal. Ini yang dimaksud dengan ilmu kalam. Maka dalam ilmu kalam ketika bahasa akidah nggak ada ayat Quran, Sunnah tidak ada. Tidak ada ayat Quran dan hadis Nabi. Maksudnya omongan orang muda. Gimana kalau orang bisa terpahyu, kenabian itu seperti apa caranya? Gini dengan akal. Kok bisa manusia dibangkit kembali yang mana sih? Gimana sih? Gini dengan akal. Gak ada ya Quran, gak ada sebenarnya. Sebenarnya ilmu kalam. Pertama, wa'adhan sangat beragam kalimat para ulama salaf di tahdzir berisi ancaman, peringatan tentang bahaya ilmu kalam dan bahaya ahlul kalam. Lima yukti ilahi sama dampak yang ditimbulkan oleh ilmu kalam, yaitu timbulnya kesamaran dan keraguan-keraguan. Sampai Imam Ahmad mengatakan, tidaklah beruntung ulama kalam abadan sama sekali. Dan Imam Syafi'i mengatakan, hukum yang aku putuskan untuk ahlul kalam adalah ayat wabu. Dipukuli pakai pelepah koma dan sandal. Waitah kudung dan diarak. Si asya'ir wal kubail melewati berbagai suku dan kabilah. Ipal sambil diteriaki. Inilah belasah orang meninggalkan Quran dan Sunnah. Dan memberikan perhatian kepada ilmu kalam. Intah sekian perkataan Syekhul Islam. Maka di sini tambahan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Wa hum mustahiquna dan ahlul kalam, dan ingat ahlul kalam adalah ahlul bidah. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Maka mereka ahlul kalam, soalnya kita katakan mereka ahli bid'ah berhak mendapatkan hukuman sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim dan satu sisi. Yaitu dari sisi supaya mereka bertobat kepada Allah dan supaya orang-orang yang lain itu yang tadi itu kapok sehingga tidak berani mengikuti akidah mereka. Kita sebagai Indonesia kapok untuk melakukan. Nanti kapok untuk orang yang belum melakukan. Orang mencuri, orang yang tidak dulu ya. Saya tidak berani mencuri. Oh, hilang pikiran untuk mencuri sama sekali. Nanti apa? Kapok segera untuk pengakuan sama Indonesia. Nah ini penonton. Nonton juga gak boleh ikut-ikutan. Yang pasti غيرهم عن بطر منهجه. وإذا نظرنا إليهم namun jika kita memandangi mereka dari sisi yang lain, mereka adalah orang yang dikuasai oleh kebingungan, dijajah oleh setan, maka kita kasihan dengan mereka. Walau aku alih, kita kasihan, lembut bagi kita dengan mereka. Di samping, kita memuji Allah dan pernah menyelamatkan kita dari bencana yang menimpa mereka. Itu bencana dan sesama. Bidan. Kalau Nabi di Nabawan, maka kita fihi berkata dengan ahli kalam dan juga itu ahli bid'ah dan juga itu ahli maksiat. Maka orang yang beriman, maka hendaknya kita memiliki dua sudut pandang ketika memandang mereka. Mana ahli bid'ah, mana ahli maksiat. Itu ada dua sisi pandang yang harus dipakai. Yang pertama, sisi pandang dari sisi pembelaan terhadap mereka, kecemburuan terhadap mereka. Maka kita karena cemburu dengan syariat, karena membela syariat, maka apa? Kita hukum mereka dengan hukuman yang terdidik, bukan dibunuh. Hukuman yang terdidik yang membuat takut dan jera, bukan hukuman untuk membinasakan. Dan kita cegah mereka jangan sampai menyebar luasan tidaknya. Kemudian sisi panjang dari sisi takdir. Dari sisi sahabat bahasa Indonesia yang terjadi takdir, tidak enak ini. Nah, dari sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan. Ini terjemah di bahasa. Satu sudut pandang dari sisi takdir. Tidak familiar. Dan sudut pandang yang kedua dari sisi kemanusiaan. Maka kita kasihan. Oleh karena itu, kita doakan mereka al-afiyah, keselamatan dan keselamatan. Demikian juga kita tidak mampu kita doakan mereka. Dan kita memuji Allah karena telah membebaskan mereka, membebaskan kita tidak tersibuk dalam kondisi seperti kondisi mereka. Maka melihat hal ini, kita marah dan kesedihan. Kita marah untuk kita yang merusak Islam, merusak cinta kaum muslimin. Ini perasaan dari orang yang pernah masalah. Maha jaga. Itu sisi yang lain perhatian. Kok bisa disana? Mereka malam hari itu. Waktu lemah dan maizmat orang yang bisa waktukan besar gara-gara ilmu kalam adalah orang yang masuk ke dalam ilmu kalam dan belum sampai puncak dari ilmu kalam. Setengah-setengah ada itu yang bukan cuma setengah-setengah itu dikhawatirkan besarnya. Nah, dengan yang sekalian pakarnya wahyu. Di afiat ini. Di afiat ini. Bapak dulu. Bapak dulu. Bapak man kharaja an sirati siratul mustaqim wa lam yubayyin wa lam yatabayyan lahu haqqi qul anbi. Nah, wa dzalika alasannya, orang yang belum masuk ke dalam ilmu kalam maka dia terbebas dari ilmu kalam, dan siapa yang masuk, yang telah sampai dalam puncak ilmu kalam, maka dia sangat paham dan jelas baginya kerusakan ilmu kalam, sehingga mudah baginya kembali pada Quran dan Sunnah sebagaimana dialami oleh sebagian pembesar ilmu kalam. Saya bakal khataru, maka bahaya yang masih tersisa itu masih tersisa pada orang yang keluar dari jalan yang lurus karena masuk ilmu kalam dan dia belum jelas menjelas baginya hakikat nyatanya dari ilmu kalam. Kalau yang setelah sampai pada puncak ilmu kalam, ini bisa kembali ke Quran dan Sunnah jika dia belajar ilmu kalam tersebut karena ya, karena penelitian, karena pencarian, karena murni ya, ilmiah, akademisi, ya, mungkin kembali ke Quran dan Sunnah. Namun kalau dia telah sudah punya ilmu kalam tersebut dan dibayar orang tapi diduiti, ya sulit juga. Ini kalau cuma sekedar apa usaha pribadi, ya dan jadi pakarnya sudah ada. Tapi kalau sudah bertemu orang kafir dan tak bayar, kamu terus saja di situ, ya, tidak kembali kembali. وقد نقل المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين. قال وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وأثر الشرف عن كل كلام ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم غيرهم فلو أتى بكل آية ما تبعها حتى يأتي بشيء من كلامهم. ثم قال وليس كل من ذكر قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. انتهى. فبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق من نقله بيان الحق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم ومواليهم. Mu'alif Syekhul Islam Jamiyah menukil dalam buku beliau ini Fatwa Kamaliyah banyak dari perkataan kathirun min kalam liman takallama fi hadzal bab minal mutakallimin, banyak dari ahlul kalam, menukil banyak dari ahlul kalam yang berbicara tentang masalah ini, tentang masalah sifat, dengan perkataan dan pembicaraan yang benar. Desta umum keliru, sesat. Nanti punya perkataan yang tepat dan bagus dalam bab asma'ul sifat. Maka dinukil oleh Syekhul Islam. Dan banyak dinukil di fatwa awamiyah. Dan dia secara total, namun dia punya perkataan yang hak dalam satu bab. Dinukil. Nah, apa alasannya? Qal Ibn Taymiyyah mengatakan. Meskipun kita sebenarnya sudah merasa cukup dengan Quran, Sunnah, dan Azhar Salaf, anjuli kalami dari omongan orang. Akan lebih banyak orang, percaya omongan juga, mereka telah menggabungkan diri kepada sebagian kelompok ulama kalam, dan berbicara dengan ulama kalam, tanpa selain mereka, dan beranggapan, dan ulama kalam, hak fokus yang berbicara, telah meneliti dengan sangat bagus pemahaman ini, satu hal yang tidak dilakukan oleh selain mereka. Maka orang-orang semacam ini, para pengikut ulama kalam ini, seandainya Anda sampaikan semua ayat, mereka tidak akan mengikutinya. Dia tidak akan mengikuti ayat tersebut. Hatta yu'ta bi syai'in min kalamihim, sampai Anda datangkan sedikit saja dari perkataan orang ulama-ulama yang mereka puja, ulama-ulama yang sangat agung dalam hati mereka. Ini maksud sekelilah. Kenapa? Beliau tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi menyebutkan perkataan hak dari orang keblinger. Orang ini secara umum keblinger. Kesimpulannya, bulan keblinger. Sesat. Menyimpang. Ahlul kalam. Ahlul bid'ah. Perkataannya Ar-Razi, perkataannya siapa. Dinukil. Ini dalam rangka mendawai pengikutnya Ar-Razi, pengikutnya bulan. Disampaikan padanya. Anda jangan menolak Quran dan Sunnah dalam masalah ini. Ini loh, bos sekalian. Dalam masalah ini, bilangnya seperti ini. Maka di sini terdapat pelajaran dakwah. Jadi perkataan sebelumnya ini terdapat pelajaran masalah dakwah. Lalu kita berdakwah di mendapati satu jenis Quran yang dia menisbatkan diri bergabung pada satu kelompok tertentu. Maka cara yang enak untuk mengajak dia kembali ke jalan yang benar adalah memanfaatkan perkataan yang benar dari tokoh-tokoh kelompoknya. Manfaatkan, teliti, cari perkataan yang hak dari kelompok tersebut, dari tokoh-tokoh kelompok tersebut. Kita mau berusaha dengan kaum Nabi. Itu kalau ngomongin Quran sama Majid Nabi, wah. Quran mujarah. Ya, kalau kita diskusi dengan Nabi, kita bawakan kata-kata yang hak yang ada di buku-buku mereka. Mereka tidak setuju apa Nabi, tidak setuju pemancadaan. Sampaikan bahasa di buku mereka perlu dengan kewajiban untuk bercadar. Ini loh, di buku-buku dasar. Tapi tidak membaca, di ini. Samanya fatul qaid, salahnya kekait. Ini ada bisa nolak. Repot nolaknya. Saya konten bukan dari ahdar, banyak yang berbicara, apa yang tidak dipakai. Saya pernah diskusi sama orang yang mundur sepuluh orang. Di beberapa tahun belum ada di sana. Dan salah satu banyak diskusi masalah dada. Tahun ribuan, tahun ribu. Ketemu hari ini. Dia punya beberapa kita. Beberapa kita. Saya bilang, ini belum ketemu nih. Dan sebagai orang lain itu punya prinsip. Pokoknya yang ada di kita, yang hak. Yang ada di kita. Kalau nggak ada di kita, nah itu. Itu partai itu. Ya. Pokoknya asal ada di kita, ada kitabnya, itu hak. Di kita ada. Saya bilang, di kita punya, itu suruh sadaran. Untuk menyapa tersebut yang lain, kita pinjam tersebut yang lain. Itu kan soal Allah aja. Ini maksudnya, suruh cadaran. Bahkan cadaran masih salah. Ya kan, di tersebut jalan lain, cuma boleh satu mata, kelihatan. Cadaran kelihatan dua mata, keliru. Sebenarnya, apa? Soal takrib namanya, satu kori. Satu-satu karya Anaul dan banyak. Awal perempuan, lihat bagian, perempuan merdeka, awalnya semua bagiannya, cadaran salah, masih lihat matanya, belum seluruh badan, alih. Dia punya apa? Saya tinggal tenaga, saya pinjam bantuan tenaga. Ini dia ini. Diam dia. Bisa-bisa saya dengarkan dia, tapi tidak pernah. Bisa, saya sering dengarkan. Kakak kamu tak ramalan. Dia tak bisa banyak bicara. Dia tidak mempok. Kasih ayat Quran aja senang. Oh. Itu ada apa kali ya? Asma. Wah. Kamu coba lihat itu dia sudah lompat tangan itu. Apa? Kita bisa dari ini loh. Buku. Punya mu sendiri bukan punya aku. Punya mu sendiri. Ente baca sendiri. Kita bisa ngomong. Kamu tak kasih jalan Quran dan semua macam orang luar ada jalan lagi. Budaya Arab. Maka ini cara dakwah yang bagus. Anda sampaikan semua ayat. Kamu apa? Begitu Anda kutipkan perkataan pokok sebenarnya, dia tidak bisa apa-apa. Dia seribu bahas, dia diam seribu bahas. Kalau Anda sampaikan jalan, kalau Anda tinggal ayatnya, maka dia. Kemudian saya mengatakan balik ke rumah dan tidak ada semua orang yang kami sebutkan perkataannya dari ahli kalam ataupun selain mereka. Namun kami katakan itu kami setuju dengan semua yang dia katakan dalam masalah ini ataupun dalam masalah yang lain. Akan tetapi kebenaran diterima dari semua orang yang mengatakannya. Jadi terdapat kesalahan dari satu Islam. Bahasanya mengutip perkataan orang menyimpang bukan berarti setuju secara esensi. Saya kutipan, dia itu hak yang dikutip. Maka itu bukan berarti setuju dengan berarti bukan berarti memuji orangnya. Bukan berarti memberikan takziah untuk orangnya. Bukan berarti pula setuju dengan semua perkataannya. Cuma setuju dengan perkataannya yang ini yang dikutip saja. Itu setuju dengan perkataan yang dikutip. Itu saja. bukan cuma perkataannya. Dalam masalah ini ataupun masalah yang lain. Cuma setuju perkataan beliau dalam masalah ini, yang ini. Kemudian dikutipnya perkataan orang-orang yang menyimpang di sini, dikatakan dalam mimbar, al-haq timbal min kulli man ta'allama bihi. Kebenaran itu diterima dari siapa pun yang mengatakannya. Terus kemudian ada juga yang secara umum kita pilih dari satu sisi. Ngomong yang benar, tidak boleh diingat, tidak boleh disalahkan. Lalu dikatakan, al-haq. Karena ini adalah mimbar qawlul haq. Maka beda antara bab masalah menerima kebenaran dan belajar ilmu. Untuk belajar ilmu tidak boleh sama orang yang menyimpang, berarti masalah akidah. Akidah ini menyimpang, jadi yang bersih. Kalau berarti bab ilmu, kalau bab masalah menerima kebenaran, misalnya menguatkan kebenaran dengan mengutip perkataan orang-orang yang menyimpang, jadi babnya bab menerima kebenaran. Menguatkan hak yang kita sampaikan dengan mengutip perkataan-perkataan yang benar yang berasal dari orang-orang yang menyimpang. Ini babnya adalah bab menerima kebenaran. Ayat Quran yang diberikan, yang diberikan, atau salah yang diberikan, apa menguat ini? Perkataan tokoh A, B, C, dan maka beliau menjelaskan bahasanya tujuan dari pembilaan. Kalau yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, mungkin perkataan orang-orang yang menyimpang adalah menjelaskan kebenaran dari siapapun. Menjelaskan kebenaran ini apa? Menerima kebenaran maknanya. Menjelaskan kebenaran atau menguatkan kebenaran atau menerima kebenaran. Menerima kebenaran dari siapapun. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menegakkan hujah atas mereka-mereka para pengikut. Kita sedih hujah dengan menggunakan perkataan para imam mereka sendiri. Kedalam mata dakwah. Maka beliau mengutip perkataan orang-orang yang secara umum sebenarnya beliau tidak setuju, beliau tidak ahli bid'ah. Maka ini karena dua alasan. Yang pertama adalah menerima kebenaran dari siapapun. Kemudian yang kedua adalah tadi untuk membungkam perkataan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Iman Bila diwali oleh akhir. Macam-macam orang yang menyimpang dari istiqomah dari jalan yang lurus dalam permasalahan iman pada Allah dan hari akhir. Rahmat. Wa'ibadun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ala siratil mustaqim ala siratil mustaqim ilman wa amalan ya'rifu dhalika min yu'rifu dhalika man tatabba'aha bi 'ilmin wa 'adlin faqad haqqahu al-iman billahi wal yawmil akhir al-imana billahi wal yawmil akhir وأقره بأن ذلك حق على حقيقته وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه فلا شرك ولا إجاء ولا تحريف ولا تقديب وأمل منحرفون عن طريقتهم فيهم ثلاث فهم ثلاث طوائف أهل التخليل وأهل التأويل وأهل التجديد نعم maka telah Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang mereka dengan baik di atas surat mustaqim secara ilmu dan aman yuk waktu dalika hal itu bisa diketahui oleh man orang yang menelusurinya, orang yang mengkajinya, asalkan mengkaji riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabat di ilmu wakilin dengan ilmu dan keadilan. Keadilan di sini adalah konjunktif. Belum berpihak pada salah satu yang menimpa, yang secara objektif. Meneliti dengan objektif. Gimana sih Nabi? Masih mengumpulkan riwayat. Kegiatan faham. Jalan iman, jalan ibadah, jalan agama, dan jalan bangsa. Dan dia menariknya ilmu dengan ilmu dia pahami dengan baik, tidak salah penangkapan, salah pemahaman. Fathar waktu mampan setelah benar-benar beriman kepada Allah dan malaikat, dan mereka mengakui di antara kehakiman ala hati fatihi. Bahasanya itu, iman pada Allah dan hari akhir adalah sesuatu yang hak. Bagaimana makna hakikinya? Dan berkat dalam amal, kita adalah orang yang terus karena Allah mengikuti syariat. Maka berkat Nabi dan para sahabat, kita tidak melakukan kemusyrikan, bid'ah, penyimpangan, tidak pula ada satu pun dalil yang dapat dusta. Ada beberapa yang menyimpang dari jalan Nabi dan para sahabat, itu sesuatu yang jadi kelompok ahli tahqiq, ya, orang yang suka berimajinasi, berkhayal, ahli takwil, orang yang menyelewengkan, memberikan penafsiran yang menyimpang, ahli tahqiq, orang yang menggodoh-godohkan Nabi dan bangsa, ahli tahqiq itu sama dengan ahli takwil. Ahli tahqiq itu adalah nama lain. Terus sebutan lain, itu juga adalah ini untuk ahli tahqiq, mutawwidah. Ahli tahqiq adalah ahli tahqiq, mereka adalah ahli filsafat, dan mereka adalah kontinian. Kalian adalah sekte Syiah yang ekstrim, non-ekstrim, ya. Yang kini, dari kuatan sunnah dan mana, dohir dan mana, kontinian. Dan orang-orang yang menempuh jalan mereka, baik ahli ulama kalam ataupun selain mereka, maka kesimpulan akidah mereka, falsafah dan batiniyah adalah semua ajaran yang dibawa oleh para nabi berkaitan dengan iman pada Allah dan hari akhir itu hanyalah gambaran, hanyalah khayalan, hanyalah imajinasi yang tidak ada di alam nyata. Surga itu cuma imajinasinya, tidak ada surga itu. Kenapa? Loh, kenapa kok diceritakan ada surga? Dimini masuk surga, inamal maksud pihak, karena maksud dengan cerita tentang surga, bidadari dan yang lainnya adalah memberi manfaat untuk orang awam dan umumnya manusia. Karena manusia, karena umumnya orang kita disampaikan kepada mereka, kalian punya Tuhan yang Maha Agung, Maha Kuasa, Penyayang, Maha Kuasa. Dan di hadapan kalian ada satu hari yang sangat besar, hari kiamat, kalian akan dibangkitkan pada hari itu, dan kalian akan mendapatkan balasan amal dan semacamnya. Nah, orang-orang awam akan istiqomah di atas jalan yang diperintahkan kepada mereka. Wa in kana hadza kitabun al ini semua tidaklah setelah satu hal yang hakiki demikian sangkaan mereka. Masuk itu cuma kumpulan, itu cerita dongeng penghibur orang awam biar semangat agama. Aslinya tidak ada semua. Summa inna haula kemudian mereka ini ada tiga golongan, pertama ekstrim dan tidak ekstrim, maksudnya tidak setuju dengan ekstrim. Adapun yang ekstrem mereka beranggapan keyakinan bahasanya para nabi tidak mengetahui hakikat dari ini semua. Jadi nabi itu sudah tahu kalau sugar sebenarnya itu bohong-bohongan. Itu yang ekstrem. Yang ekstrem beranggapan nabi itu diutus untuk berdoa semangat macam-macam, padahal nggak tahu kalau sugar sebenarnya nggak ada. Tutup yang tahu siapa? Wa ana min al-mutaqal fi fa'ilahiyya. Ataupun ahli filsafat ilahiyya. Ilahiyya itu apa? Metafisika. Filsafat ilahiyya itu metafisika. Maka ahli filsafat pakar metafisika. Wa man yat'umun amdal apa yang mereka klaim dan mereka anggap sebagai wali, man ya'lamu, ada yang tahu hakikat kenyataannya dari kejadian dari akhir. Nah, itu tahu mereka. Hasilnya itu kalau surga itu tidak ada. Jadi, nah, itu bodoh. Tidak tahu kalau surga itu tidak ada. Yang tahu siapa? Dari bisa tentang fisika. Wajar dan mereka beranggapan bahwa di antara apakah filsafat ada orang yang lebih mengetahui tentang Allah dan hari akhir daripada para nabi. Padahal para nabi adalah alladzina hum a'lamun bidzalik. Manusia yang paling tahu tentang itu. Adapun yang bukan gula, yang bukan ekstrim, maka mereka beranggapan bahasanya para nabi telah mengetahui hakikat perkara-perkara ini. Para nabi sudah tahu itu cuma bohong-bohongan. Terapa itu cuma akun-akunan. Walaupun akan tapi mereka menyebutkan kepada manusia perkara-perkara yang imajiner. La tutafikul haqqa yang tidak sesuai dengan realita supaya tegaklah matlaat manusia. Maka mereka beranggapan bahasanya matlaat hidup manusia tidak akan tegak sesuai dengan cara ini. Padahal cara ini Papa Thomas mengandung muatan penelitian dustanya para nabi, bohongnya para nabi, buatan para nabi. Dan ternyata para nabi itu membuat dan berbohong dari perkara yang sangat-sangat agung dan perkara yang sangat-sangat penting. Maka mereka duduk, para nabi membohong, membuat. Bulu si manusia. Nipu manusia. Maka kelompok yang pertama, yang bulat tadi, hakaman memfonis para rasul sebagai orang-orang yang bodoh. Ada kelompok yang kedua, yang tidak bulat, memfonis para rasul, menuduh para rasul sebagai orang yang khianat dan bohong. Inilah perkataan ahli tafsir. Berkaitan dengan masalah iman pada Allah dan hari akhir. Wa amr bil a'mal. Sedangkan dalam masalah amal, masalah ibadah, jadi kan masalah akidah. Maka di antara ahli tafsir, di antara para ahli filsafat, ada yang menjadikan berbagai amal sholat yang diperintahkan adalah sebuah realita. Yang setiap orang diperintahkan untuk mengerjakannya. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa perintah tentang amal sholat, puasa, sholat, dan sholat haji. Itu juga imajinasi. Itu juga satu hari yang imajiner, alias bohong-bohongan. Suruh-suruh itu bohong-bohongan. Umudan, katanya itu semua-semua simbol. Sehingga yang diperintahkan untuk mengamalkannya adalah dari orang awam. Kalau kamu nanti bersolat, maka bukti terbuka. Tunan apa, bisa orang-orang yang istimewa. Dan mereka takwil, sholat, makna batin untuk sholat dengan mereka adalah mengetahui rahasia rokok. Ini rahasia kan? Ketahui, namanya berarti sholat. Mempelajari. Mempelajari makna batin dari sholat, makna batin dari kuasa dan sebagainya belanda, dan itu namanya sholat. Mempelajari kesesatan mereka itu namanya sholat. Wasiyah, jadi dimaksud kuasa adalah menyembunyikan orang dia. Setelah belajar, menunjukkan cinta. Nah, itu lagi kuasa Ramadan. Gak kuasa juga gak apa, yang penting kegembiraan dia. Yang namanya hati, artinya adalah berpergian menemui, bertanggung soan ke guru mereka untuk belajar. Dan semacam itu. Ini mereka katakan makna batin. Dan inilah yang disebut oleh para ulama dengan takwilah batiniyah. Takwilah batiniyah. Yang merupakan kekafiran. Takwilah batiniyah itu kata para ulama, saya pernah dialog dengan orang ini, ini kami sembilan saya ini, dulu namanya LK atau Rasulah. Salah satunya adalah pengertian sholat adalah jalan-jalan dan mengikut sholat. Maka kita katakan ini adalah ta'wilat buat ini. Wahum, dan mereka adalah mulahidah orang-orang sesat, yang super sesat dari kalangan Ismailiyah. Mulai aliran sekte sangat ekstrem dari sangat sesat dan ekstrem sesat dari Syiah. Pembatininya dan semacam mereka. Dan usahanya perkataan mereka satu hal yang diketahui secara pasti berdasarkan indera, akal sehat dan syariah. Karena kita pastikan berbagai ayat yang menunjukkan adanya Allah, sebenarnya sifat Allah yang tidak mungkin kita gantasi. Dikulisya ilahu ayat dan surah al-anur wa'i. Dalam segala makhluk, maka segala makhluk yang ada adalah ayat yang menunjukkan kalau Allah itu adalah zat yang esa. Kata mereka, Allah tugas yang esa itu adalah dongeng, cerita bohong saja. Adanya Tuhan, itu cerita bohong. Cuma untuk nak itu wah. Itu buatan manusia. Fa'inna hadil hawas, maka itu sebagai kejadian di alam semesta yang demikian mumpah di mantaratu. Layu mungkin, tidaklah mungkin terjadi, kecuali dengan adanya sang pengatur yang maha bijaksana dan kuat atas segala sesuatu. Dan iman mengimani adanya hari akhir, jalannya adalah semua syariah. Dan itu adalah tuntutan dari hikmah Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mengingat adanya hari akhir kecuali orang yang sombong, kalau tidak orang yang gila. Maka lu takdir, maka tidaklah perlu untuk membantah mereka banyak dalil. Tapi banyak dalil untuk membantah mereka. Karena larinya manusia, menjauhnya manusia dari mereka, satu hal yang bisa diketahui dan kelihatan jelas. Sekian ya, kita baca kesempatan bagian ini. Kalau Pak Allah, nanti kita masuk ke Allah, hari ini. Salam. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.